Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan hafizahullahu ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yatabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak memberikan respon positif terhadap ajaanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsu? Yang tentu mengikuti hawa nafsu itu tidak akan itu tanpa hidayah dari Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang mustajibina li rasul, merespon positif, menyambut baik ajaan dan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka siapa yang tidak mau istijabah, menyambut baik, merespon positif ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sunnah itu nampak jelas baginya, namun dia berpaling darinya, kemudian menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka manusia cuma ada dua kelompok itu saja. Siapa yang taat dengan syariat, maka dia tidak mengikuti hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsu pasti tidak taat dengan syariat. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh dan ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini, janganlah kalian mengikuti berbagai jalan. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian terpisah dari jalan Allah. Itulah yang Allah wasiatkan supaya kalian bertakwa. Dan inilah jalan yang lurus yang Allah wasiatkan kepada kita untuk mengikutinya adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa huwa qasdus sabil, dan itulah yang disebut oleh Al-Qur'an dengan qasdus sabil, yaitu jalan pertengahan. Adapun dan semua jalan yang menyimpang darinya maka dia adalah as-subul, jalan-jalan al-ja'irah yang menyimpang. Main kolahu man kolahu, siapapun yang mengajarkannya, siapapun yang mengatakannya. Namun yang namanya menyimpang dari jalan yang benar, boleh jadi menyimpangnya adalah menyimpang yang keterlaluan. Jauran aziman anis sirat. Maka ada orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan penyimpangan yang keterlaluan. Dan boleh jadi penyimpangan itu adalah yasiran, penyimpangan yang sedikit. Wa baina dzalika maratib, dan di antara yang sedikit sama yang keterlaluan tadi itu juga bertingkat-tingkat. Yang tingkatannya demikian banyak, macam-macamnya demikian banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Ya. Maka penyimpangan yang besar dari jalan Allah yang lurus adalah kekafiran. Ya, penyimpangan yang kecil ya, tidak sempurna dalam ketaatan, meskipun dan di antara dua hal tersebut ada banyak macam bentuk penyimpangan. Wa hadza katariq al-hissi, maka ini seperti jalan konkret di dunia nyata. Maka ketika fa'ina salik, maka orang yang menempuh jalan boleh jadi dia menyimpang dari jalan konkret tadi dengan penyimpangan yang fahisyan, keterlaluan. Namun boleh jadi dia menyimpang namun duna dhalika, tidak sampai derajat semacam itu. Maka tolak ukur yang dengannya kita ketahui orang itu istiqomah di atas jalan atau menyimpang darinya, tolak ukur untuk mengetahui ini menyimpang ataukah istiqomah adalah makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alaihi, bagaimana Rasul dan para sahabat mengamalkan Islam. Maka siapa yang sejalan dengan Rasul dan sahabat, maka dia istiqomah di atas jalan. Siapa yang menyimpang dari tersebut, maka dia menyimpang. Dan bentuk penyimpangan dari jalan ini bertingkat-tingkat. Dan bentuknya macam-macam. Ada yang kekafiran, ada yang maksiat, ada yang bid'ah. Dan bid'ah pun bertingkat-tingkat, maksiat pun bertingkat-tingkat. Wal ja'ir anhu, dan orang yang menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabat boleh jadi mufritun zalimun. Orang yang kelewat batas dan dia adalah orang yang zalim. Artinya orang yang berdosa. Ada penyimpangan dari jalan yang lurus dan itu berdosa. Ada yang mujtahidul muta'awil. Dan ada orang yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut dan dia tidak berdosa. Perbuatannya salah, orangnya tidak dosa. Perbuatan dia menyimpang dari jalan yang lurus, jalan Nabi dan para sahabat, salah. Dan ini penyimpangan. Namun orangnya tidak berdosa. Kenapa? Karena dia mujtahidun muta'awilun. Dia beristihad dan dia salah dalam dan dia orang yang layak beristihad, kemudian salah dalam memahami dalil. Artinya dia punya kesimpulan yang melenceng dari apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Namun karena dia beristihad dan salah dalam beristihad, maka kesalahannya dimaafkan. Ada juga yang muqallidun jahilun, menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabat dalam status dia adalah ahli taklid yang bodoh. Dan faminhum, maka di antara mereka ada yang berhak untuk mendapatkan hukuman, ada yang dimaafkan, bahkan mendapatkan satu pahala. Biasa biniyatihim, tergantung niat dan maksud mereka, serta sejauh manakah istihad mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ataukah kecerobohan mereka, seenaknya mereka dalam meniti jalan tersebut. Ada yang bersungguh-sungguh berupaya namun menyimpang, ataukah orang yang seenaknya dan sesuka hatinya dan dia menyimpang. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, inilah sebab munculnya bid'ah di setiap umat. Munculnya penyimpangan di setiap umat. Apa sebabnya? Khofa'u sunanil mursalina fihim. Samarnya ajaran para rasul di tengah-tengah mereka. Ini penyimpangan yang terjadi pada setiap umat para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, namun semua para umat para nabi. Sebab mereka, umat ini menyimpang, manakala mulai samar, mulai tidak jelas mana yang diajarkan oleh Rasul. Dan dengan inilah maka terjadilah kebinasaan. Oleh karena itu banyak para ulama mengatakan al-i'tisam bisunnati najatun. Sesungguhnya berpegang teguh dengan ajaran Nabi itulah jalan keselamatan. Bukan berpegang teguh dengan akal pikiran, bukan berpegang teguh dengan tradisi dan budaya. Namun, keselamatan adalah berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terdapat perkataan indah yang dikatakan oleh Imam Malik berkaitan dengan masalah ini. As-sunnatu mithlu safinati nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha halaka. Berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagaikan perahu Nabi Nuh. Gimana perahu Nabi Nuh? Siapa yang menaiki perahu tersebut, selamat dia dari gelombang, selamat dia dari air bah, dari banjir. Waman takhallafa, dan siapa yang ketinggalan, kapan Nabi Nuh sudah berangkat dan dia belum memasukinya, maka siapa yang tertinggal, halakah, maka dia pasti binasa. Pasti dia akan terserang air bah subhat, air bah syahawat. Wa hadza haqqun, kata Syekhul Islam, ucapan Imam Malik di atas adalah benar adanya. Dan perahu Nabi Nuh itu hanya dinaiki oleh orang-orang yang mempercayai para rasul dan mengikutinya. Dan orang yang tidak mau mengikutinya adalah orang yang mendustakan para rasul. Dan mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Nabi sama dengan mengikuti kerasulan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengikuti ajaran Nabi bagaikan orang yang menaiki naik kapal bersama Rakiba ma'an Nuhin as-safinata, menaiki perahu bersama Nabi Nuh, batinan wa zahiran, secara zahir dan batin. Dan siapa yang mutakhallif, siapa yang tidak mau mengikuti ajaran Rasul, dia bagikan orang yang tertinggal dari mengikuti Nuh. Dan tertinggal sehingga tidak sehingga menaiki perahu bersama Nuh. Kemudian kutipan berikutnya, perkataan Ibn Taimiyah di Al-Istiqomah, lakin a'zamul muhim, namun tugas yang paling penting dalam masalah ini dan yang lain, membedakan mana sunnah dan mana bid'ah. Ya, jika kita telah sadar bahasanya berpegang teguh dengan sunnah adalah jalan keselamatan bagaikan perahunya Nabi Nuh, maka tugas penting, proyek besar yang harus kita lalui adalah membedakan mana sunnah dan bukan. Sehingga dengan itu kita bisa berpegang teguh dengan sunnah dan menaiki perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan sunnah adalah apa yang diperintahkan oleh syariat, dan bid'ah adalah semua yang tidak disyariatkan oleh syari', oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna hadzal bab, maka dalam masalah ini seringkali terjadi kebingungan banyak orang. Sering banyak orang itu bingung mana sunnah dan mana bid'ah. Fil usul wal furu'. Baik dalam masalah aqidah, masalah akidah ataupun masalah ibadah fiqhiyah. Banyak orang bingung. Maka dikira ini akidah ajaran Nabi padahal bukan. Dikira ini ibadah tuntunan Nabi ternyata bukan. Apa sebab orang itu bingung? Haitsu yas'umu kullu fariqin anatarkahu sunnah. Karena setiap kelompok mengklaim bahasanya apa yang mereka praktekkan itulah sunnah. Dan semua jalan yang menyelisih kelompoknya itulah bid'ah. Thumma inna yahkum ala mukhalifihi bihukmil mubtadi. Setelah dia klaim inilah sunnah, dan semua yang menyelisih kami itulah bid'ah. Setelah itu bukan hanya perbuatan yang difonis bid'ah, setiap orang yang menyelisihnya juga difonis mubtadi. Nah, kalau ada semacam ini, apa yang terjadi? Fayaku mindalika minasyar. Ya, maka ini akan menyebabkan terjadinya keburukan. Malayusihi illallah. Yang banyak sekali. Tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu klaim-klaim bahasanya sunnah itu hanya milik kelompok tertentu. Ini penyebab timbulnya keburukan yang tak terhitung. Ketika membatasi sunnah Nabi hanya dalam kelompok kami, semua yang tidak ada pada kelompok kami adalah bid'ah. Dan setiap orang yang tidak bergabung dengan kelompok kami, mubtadi. Nah, ini nanti kemudian derivatnya, turunannya adalah keburukan yang tidak ada, yang banyak sekali, tak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kelompok-kelompok yang menjadi pemilik perusahaan sunnah. Maka ini adalah awal keburukan yang demikian banyak. Nanti ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim bahasanya dia menguasai semua apa yang Nabi ajarkan. Yang tidak saya ketahui berarti bid'ah. Maka ini adalah awal dari bencana dan keburukan. Yang benar, ya apa yang kembalikan kepada timbangan paten umat Islam. Dalil Quran dan Sunnah. Maka siapa saja dan apa saja yang sejalan dengan Quran dan Sunnah, itulah Sunnah. Meskipun belum kita kenal, meskipun belum kita praktekkan, meskipun dipraktekkan oleh tetangga sebelah, maka belum tentu apa yang ada di tetangga sebelah itu adalah salah. Yang jadi tolak ukur bukan kelompok, bukan bukan rumah sebelah ataukah bukan sebelah, ya. Menjadi timbangan adalah dalil itu sendiri. Boleh jadi apa yang kita lakukan ternyata menyimpang. Dan apa yang dilakukan oleh tetangga sebelah itulah yang sejalan dengan sunnah. Demikian juga sebaliknya. Boleh jadi yang dilakukan oleh tetangga sebelah itu menyimpang. Dan boleh jadi yang kita lakukan adalah itulah yang sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas mana yang paling bersesuaian dengan dalil. Itulah tolak ukurnya. Tolak ukurnya bukan bukan person, bukan kelompok. Namun tolak ukurnya adalah dalil itu sendiri. Kemudian kaidah yang ke-24. Sebenarnya mereka mengakui bahasanya tujuan syariat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mencegah keburukan. Ini yang terkenal di antara para ulama usul fikih dengan sebutan ad-daruriyah. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan manfaat dan kebaikan. Inilah yang dikenal di antara para ulama usul fikih dengan sebutan hajiyat. Kemudian yang ketiga adalah berjalan di atas akhlak yang mulia dan tradisi yang baik. Itulah yang dikenal oleh para ulama usul fikih, yaitu ulama maqasid syariah, para ulama ilmu maqasid dengan sebutan tahsiniyat wa tatmimat. Penyempurna. Wa kullu hadhil masalih as-salas, dan 3 kemaslahatan di atas, 3 kepentingan di atas, mencegah keburukan, mendatangkan kebaikan, dan berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran telah memberikan petunjuk litarik alatiyah akwa, jalan yang paling lurus untuk itu. Wa adaluha, dan jalan yang paling adil. Maka tujuan syariat yang pertama adalah yang disebut dengan daruriyat, yang hakikatnya adalah darul mafasid, mencegah keburukan. Yaitu mencegah keburukan dari 6 hal. Jangan sampai 6 hal ini mengalami kerusakan. Mencegah keburukan dan kerusakan dari agama. Dan Al-Quran telah mengajarkan upaya untuk melindungi agama dengan jalan yang paling lurus dan jalan yang paling adil. Di antara yang diajarkan oleh Al-Quran untuk menjaga agar agama tidak rusak, di antaranya adalah jihad. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka, orang-orang kafir yang berhak untuk dan layak untuk diperangi sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ada dalam syariat, sehingga tidak ada lagi kemusyrikan, dan ibadah dan ketaatan itu seluruhnya itu hanyalah untuk Allah. Di ayat Al-Anfal, di surat Al-Anfal, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, ada tambahan kulluhu, ibadah seluruhnya tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, tuqatilunahum aw yuslimu, engkau perangi mereka kecuali jika mereka kemudian berislam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Dan di antara cara Islam, cara Al-Qur'an untuk menjaga agama dari kerusakan adalah adanya hadduriddah. Hukuman yang keras terhadap orang yang murtad, orang yang mempermainkan agama, keluar masuk seenaknya. Masuk tidak dipaksa, namun keluar jangan macam-macam. Man badala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, maka hukuman untuknya adalah hukuman mati. Diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Dan dalil-dalil yang lainnya, yang intinya adalah menjaga agama, melindungi agama dari kerusakan. Di antaranya adalah dengan mendakwahkan tauhid, dengan menjelaskan kepada umat bahaya kemusyrikan, bahaya berbagai macam bentuk kekafiran. Itu semua adalah upaya untuk melindungi agama jangan sampai rusak. Maka ada hukuman untuk ahli bid'ah, ada hukuman untuk orang-orang yang sesat. Adanya fatwa sesat yang dikeluarkan oleh para ulama, ini adalah kesesatan, ini adalah penyimpangan untuk mengingatkan umat agar tidak mengikutinya. Maka ini upaya agar agama terjaga dan terlindungi. Maka mencegah keburukan dari agama. Yang kedua adalah an-nafs. Mencegah bahaya dan keburukan dari jiwa manusia. Dan Al-Quran telah mengajarkan bagaimanakah menjaga dan melindungi jiwa dengan jalan yang paling lurus dan yang paling adil. Di antaranya adalah aujabal qisas. Allah wajibkan hukum qisas. Dalam rangka mencegah keburukan dari jiwa-jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan dalam qisas itu terdapat kehidupan bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Orang yang berpikir mendalam akan mengetahui adanya kehidupan dalam qisas. Orang yang berpikir dangkal, loh, orang dikisah kan mati. Nah, kok malah ada kehidupan? Ada kematian dalam kisos. Si penjahat yang dikisah kan mati. Bukannya hidup. Maka orang yang berpikir pendek, malah bingung dengan ayat ini. Omong itu penjahatnya mati, kok dibilang hidup. Betul ya. Namun kalau orang yang ulul albab, orang yang berakal akan menyadari. Ya betul, memang si penjatuh itu mati karena hukum qisas. Namun dengan itu orang akan menghormati nyawa orang. Tahu bahasanya nyawa manusia itu mahal dalam Islam. Orang kemudian tidak main-main. Dan jengkel sedikit kemudian bunuh orang. Maka terjagalah nyawa banyak orang. Di situ ada, itulah kehidupan yang dimaksudkan. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas fil qatla gara-gara adanya orang yang terbunuh di antara kalian. Demikian juga firman Allah, wa man kutila madluman faqad ja'alna li walihi sultana. Dan siapa yang terbunuh dalam keadaan zalim, maka kami berikan kekuasaan kepada keluarganya. Kekuasaan dan kewenangan dan otoritas untuk menuntut qisas atau memaafkannya. Maka Allah haramkan perbuatan membunuh dan Allah syariatkan qisas. Ini semua dalam rangka untuk menjaga keburukan dari berkaitan dengan jiwa manusia, nyawa manusia. Kemudian syariat berupaya untuk menjaga akal dari kerusakan. Dan Al-Quran pun menjaga akal dengan jalan yang paling lurus dan paling adil. Di antaranya ada dengan Allah haramkan semua minuman ataupun makanan yang itu merusak akal. Yang disebut dengan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu segala sesuatu yang merusak akal, menutupi akal, baik itu berupa benda padat, benda cair ataupun gas. Wal maisir, demikian juga perjudian dengan berbagai macam bentuknya, wal ansab dan penyembahan berhala, wal azlam dan anak panah, yaitu istikharah dengan menggunakan anak panah, menentukan pilihan dengan mengkocok anak panah, atau menentukan pilihan dengan kancing baju dan sejenisnya, menentukan pilihan dengan suara tokek dan teman-temannya, maka itu adalah rijsun min amali syaitan. Itu adalah satu hal yang kotor, ulah setan. Maka wajib atas kalian untuk menjauhi semua hal itu. Kalau mau istikharah pakai sholat, enggak usah pakai kancing baju ataupun suara tokek, nah, atau yang lain. Sampai ayat-ayat fal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti? Dan ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab mengatakan intahaina, intahaina ya rabbana, intahaina ya rabbana. Ya Allah kami berhenti, ya Allah kami berhenti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan Nabi katakan ma'askara katsiru faqalilu haramun. Jika benda dan materi itu memabukkan, mau satu drum, mau satu tetes, hukumnya sama, yaitu haram. Maka banyaknya memabukkan, sedikitnya pun juga haram. Dan dalam rangka menjaga akal dari kerusakan, maka syariat mewajibkan adanya hukuman untuk peminum khamr. Ini semua dalam rangka mencegah keburukan, kerusakan dari akal. Yang keempat, menjaga kerusakan dari nasab. Menjaga nasab dari kerusakan. Al-Quran pun menjaga nasab dengan cara yang paling lurus dan paling adil. Dengan mengharamkan zina dan mewajibkan adanya hukuman had, hukuman radik yang betul-betul membuat kapok bagi pelaku zina. Demikian juga syariat mewajibkan masa iddah untuk perempuan. Ketika dia mufaraqah, berpisah dengan suaminya, bitolak, karena dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh langsung menikah. Tujuannya apa? Supaya air mani seorang laki-laki suaminya yang pertama tidak bercampur dengan lelaki berikutnya. Sehingga wajar kalau tidak ada masa iddah untuk laki-laki. Nah, karena begitu dia ditinggal mati istrinya kemudian menikah, tidak akan ada masalah ya, percampuran nasab. Tidak ada kekhawatiran, kekacauan nasab. Sehingga ya inilah aturan yang tepat. Sebagian feminis menuntut juga masa iddah untuk laki-laki. Apa hikmahnya? Apa maksudnya? Kalau misalnya dianggap saja kita terima tuntutan feminis untuk ada masa iddah untuk laki-laki. Enggak nyambung. Padahal hukum itu ada. Ada hikmah-hikmahnya. Nih nanti enggak ada hikmahnya. Ya, supaya air mani suami yang pertama tidak bercampur dengan lelaki yang lain dalam satu rahim seorang perempuan. Dalam rangka untuk menjaga nasab. Allah Ta'ala berfirman, jangan dekati zina, sehingga dia adalah perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan hidup yang buruk. Dan zina pada sebagian orang ada di jalan hidup. Dan itu ada seburuk-buruk jalan hidup. Artinya orang yang terjemus zina itu biasanya kemudian ketagihan dan itu keterusan. Boleh jadi sampai akhir hidupnya. Dan terdapat ayat-ayat yang lain tentang hal ini. Allah juga berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, pelaku zina. Baik itu laki perempuan ataupun laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Maka untuk zina Allah sebut perempuan dulu baru laki-laki. Lain dengan ayat untuk potong tangan karena kasus pencurian. Maka Allah katakan wasariku wasarikatu. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Nun disebut dulu laki-laki baru perempuan. Namun untuk zina disebut perempuan dulu baru laki-laki. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan banyak hikmah dalam masalah ini. Di antaranya adalah penentu terjadinya zina adalah perempuan. Kan ini zina dan bukan pemerkosaan. Kita bicara zina. Dan yang menentukan zina mau sama mau. Gong terakhir yang menentukan itu perempuan. lakinya goda, ngayu kalau dia enggak. Nah. Apa kalian terjadi? Nah. Mau zina sama siapa? Mau dia enggak mau. Lain kalau kita bicara pemerkosaan. Ini kita bicara zina. Nah, maka penentunya adalah perempuan. Dialah yang menjadi penentu terjadinya atau tidak terjadinya. Maka dia nomor satu. Disebutlah zania. Demikian juga karena dampak buruk zina untuk perempuan itu lebih jelek daripada zina untuk laki-laki. Karena tidak ada laki-laki yang hamil itu tidak ada. Tidak ada kasusnya laki-laki hamil. Ya. Perempuan iya. Maka aib dan macam-macam sangat memalukan itu ada pada perempuan. Lebih daripada laki-laki. Laki-laki zina enggak ketahuan karena enggak hamil. Perempuan berzina hamil. Lebih-lebih lagi jika perempuan ini perempuan bersuami. Dia berzina kemudian hamil. Maka ada dua kemungkinan. Kemudian dia bunuh, maka ini dosa pembunuhan. Atau kemudian dia biarkan sampai akhirnya lahir kemudian masuk dalam keluarga suaminya. Maka ini akan terjadi sejumlah maksiat. Dianggaplah mahram yang bukan mahram. Diberi warisan yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dianggap boleh disentuh yang tidak boleh disentuh. Nah, ini satu hal yang tidak terjadi pada zina yang dilakukan oleh laki-laki. Lain hanya dengan pencurian. Maka kalau ayat masalah pencurian potong tangan atau pencuri yang disebut wasariku wasarikotu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Karena mencuri itu butuh keberanian. Yang luar biasa. Butuh nekat. Dan ini lebih banyak dimiliki oleh laki-laki daripada perempuan. Perempuan yang dengan perasaannya, dengan ini, dia sangat ketakutan. Kecuali yang memang sudah perempuan yang luar biasa nekatnya. Maka umumnya kasus pencurian itu laki-laki umumnya. Waqala ta'ala fi ijabil iddah, dan Allah pun berfirman mewajibkan masa iddah dalam rangka menjaga nasab, dan perempuan-perempuan yang dicerai menunggu dirinya selama 3 kali haid. Dan Allah berfirman, dan laki-laki yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan para istri, maka para istri menunggu setelah ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari. Oleh ajli muhafadah, dan dalam rangka menjaga nasab, maka syariat melarang saki zar'i rajul, tanaman seseorang itu diairi dengan air lelaki lain. Dan karena hal ini, maka syariat melarang wanita hamil dinikahi oleh lelaki lain. Hatta taba, sehingga dia melahirkan. Dengan Allah berfirman, wa ulatul ahmal, dan wanita-wanita yang hamil, batas waktu menunggunya, sehingga dia boleh menikah lagi adalah, manakala ayadakna hamlahun, sampai dia melahirkan. Dan kalimat sebelumnya, sebelum ayatnya adalah, kutipan hadis. Terdapat hadis yang mengatakan, Nabi melarang menyirami tanaman orang lain. Artinya orang yang berzina kemudian dan dia orang yang berzina kemudian dinikahi oleh lelaki yang lain Dan demikian pula menurut pendapat yang paling kuat. Ketika seorang perempuan itu berzina kemudian hamil, meskipun dinikahi oleh pasangan zinanya juga tidak diperkenankan. Dan ini pendapat jumhur fuqaha. Kalau dinikahi oleh lelaki yang tidak menghamilinya, yang bukan pasangan zinanya, ada hadis khusus yang membahas hal ini. Kemudian yang kelima, syariat berupaya untuk melindungi kehormatan jangan dirusak. Dan Al-Quran pun telah datang untuk menjaga kehormatan dengan cara yang terbaik dan paling adil. Maka seorang muslim dilarang untuk berkata-kata kepada saudaranya dengan kata-kata yang menyakitkan saudaranya. Yang itu yang disebut dengan caci maki. Dengan Nabi katakan sibabul muslimi fusukun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Dan syarat mewajibkan bagi orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa bukti, maka Islam menetapkan hukuman had qadzaf. Itu tuduhan zina tanpa bukti sebanyak 80 kali cambukan. Demikian juga Allah melarang riba dalam rangka untuk menjaga kehormatan orang lain. Wala yartabtukum ba'd. Janganlah kalian, sebagian kalian menggunjing yang lain. Dan Allah kemudian qabaha menampakkan betapa jeleknya riba seorang muslim. Ghayata taqbih dengan ungkapan yang luar biasa untuk menunjukkan jeleknya hal itu. Dengan Allah katakan, apakah salah satu kalian suka jika dia makan daging saudaranya sendiri yang sudah jadi bangkai? Normalnya manusia, tentu kalian akan tidak menyukainya. Maka dikatakan, itu saudara sendiri, daging dan bangkai yang telah busuk. Daging yang telah busuk, dan itu daging manusia, daging busuk sendiri sudah jelek. Apalagi daging busuk ini manusia. Apalagi manusia ini ternyata saudaranya sendiri. Tentu ini kejelekan di atas kejelekan. Demikian juga Allah katakan, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian cela diri kalian sendiri. Yaitu yang dimaksud dengan diri kalian sendiri adalah orang lain. Kenapa mencela orang lain disebut mencela diri sendiri? Ngecek orang lain dan merendahkan orang lain disebut dengan merendahkan diri sendiri, karena muslim dengan muslim yang lain adalah satu badan. Sehingga mencela orang lain adalah mencela diri sendiri. Penjelasan yang kedua, karena mencela orang lain menyebabkan orang yang dicela itu mencela si pencela pertama. Sehingga orang mencela orang lain dia pada hakikatnya mencela dirinya sendiri. Orang yang mencaci maki orang lain pada hakikatnya dia mencaci maki dia sendiri, karena dialah yang jadi penyebab orang lain kemudian membalas mencaci maki dirinya. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberi gelar-gelar buruk satu dengan yang lain. Sejelek-jelek nama dan gelar adalah kefasikan setelah iman. Dan siapa yang tidak bertobat dari saling memberikan gelar yang buruk dan mencela orang lain, maka dia adalah orang yang zalim. Berkaitan dengan qadzab, Allah berfirman untuk mewajibkan had qadzab dengan Allah katakan, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, termasuk perempuan yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik. Kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah penuduh tersebut sebanyak 80 jaldatan, 80 kali cambukan, dan janganlah terima orang-orang semacam itu jadi saksi selamanya, karena mereka adalah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.